bagai taman tak berbunga. Hai begitu berkata para duka, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu berkata para duka, hai begitu berkata para duka, taman suram tanpa bunga.